markusa langdong taridah surut semangat mulo bapa makokop namion ganupan niombakmu langongga hamringi masih pesita rononmu habe marujung magoluhmu tading mainan nama balu langdong sopat martona bay parujuni goluhmu janah lang sopat be ididahan anak mon mar hadabuan in manahu halungun hon bani parmi sirmu anak mon mar hajabuan.